قال الأوزاعي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سهرمتي، إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في أصل الرابع من التأصيل في طلب العلم. Masih kita pada prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip mencari ilmu, yaitu bahwa yang namanya ilmu qaulullah wa rasulihi wa qaulus sahabah al ijma' wal qiyas as sahih. Bahwasanya yang dimaksud ilmu adalah ucapan Allah, ucapan rasulnya, ucapan para sahabat, serta ijma' dan qiyas. Dan sampai kita pada ucapan Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, al-ilm ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fama kana ghayra dhalika falaysa bi'ilm. Kata Imam Al-Auza'i, al-ilm yang namanya ilmu adalah ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Yang namanya ilmu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat. Para sahabat adalah murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang langsung belajar dari mulut Rasulullah SAW. Ghaddan tariyah. Ghaddan tariyah maknanya adalah fresh, masih segar, keluar langsung dari mulut Rasulullah SAW, mereka terima. Sehingga para sahabat membawa ilmu dari Rasulullah SAW, maka itulah yang dikatakan ilmu. Kata Al-Auza'i, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhum. Yang namanya ilmu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat ridwallahu alaihi majma'in. Fama kana ghairu dhalik, adapun yang selain itu, falaysa bi'ilm, maka itu bukan ilmu. Wa qad kana az-Zuhri, dan Imam az-Zuhri rahimahullah yaktub kalam at-tabi'in. Imam az-Zuhri mencatat ucapan-ucapan para tabi'in. Yani dicatat ucapan-ucapan Rasulullah, dicatat ucapan-ucapan para sahabat, dicatat pula ucapan para tabi'in, murid dari para tabi'in, murid dari para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Wa khalafahu Salih ibn Kisan, diselisihi, yani tidak sependapat dengannya Salih ibn Kisan. Tetapi thumma nadima ala tarkihi dhalik, kemudian beliau menyesal atas peninggalannya itu. Menyesal kenapa ditinggalkan, tidak mencatat pula ucapan-ucapan para tabi'in. Qul a'udzubikumullah, tentunya kita bisa memahami ucapan Rasulullah SAW dengan ucapan para sahabat dan pemahaman mereka. Dan kita mengerti apa yang dipahami, apa yang dimaksud oleh para tabi'in dengan kita mendengarkan ucapan para murid-muridnya. Ini kita tahu ucapan para sahabat dari ucapan tabi'in. Sehingga nadima, beliau menyesal ala tarkihi dhalik, menyesal kenapa tidak mencatat. وعلى هذا صار أبو حنيفة النعمان. Dan juga berpendapat demikian Abu Hanifah An-Nu'man alaihi min Allahi ar-rahma wa radwan, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan meridainya. Qala Ibn Mubarak rahimahullah, Ibn Mubarak menceritakan rahimahullah Ta'ala, sami'tu Aba Hanifah, aku mendengar Abu Hanifah rahimahullah berkata, idza jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'al ar-ra's wal 'ain. Kalau datang dari Nabi SAW, al-ra's wal 'ain, makna al-ra's wal 'ain dengan mata dan kepalaku, artinya aku tunduk. Sami'na wa ata'na, al-ra's wal 'ain ini istilah yang bermakna aku tunduk. Kalau ada hadis dari Nabi, ada riwayat yang sahih dari Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa idza ja'a ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kalau datang dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakhtaru min aqwalihim, maka kami pun akan memilih ucapan-ucapan mereka kalau mereka tidak sepakat. Kalau sepakat tentunya ijma akan diterima, tetapi kalau tidak sepakat di antara para sahabat, maka kami memilih mana yang rajih, mana yang aqrab ila sunnah. Wa idza ja'a 'an at-tabi'in zahamnahum, kalau datang dari para tabi'in, maka kami pun bersama mereka. Zahamnahum, kami bersama mereka. Yani karena beliau, Abu Hanifah dan Nu'man, zamannya masih zaman mereka. Sehingga, kalau datang dari tabi'in, dalam riwayat lain, Abu Hanifah berkata, wa nahnu rijal wa hum rijal. Adapun kalau datang dari mereka, dari para tabi'in, maka kami laki-laki, dia pun laki-laki. Mereka manusia, kami pun manusia. Artinya, masing-masing berijtihad. Fadzirin a'azakumullah, tetapi bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak pantas mengucapkan demikian. Jangan kita berkata seperti Abu Hanifah dengan kalimat, kalau datang dari sunnah, sami'na wa ta'ana. Kalau datang dari Quran, sami'na wa ta'ana. Kalau datang dari para sahabat, kami memilih mana yang lebih rajih. Kalau ijma, kami terima. Kalau dari tabi'in, mereka manusia, saya pun manusia. Tidak pantas mengucapkan demikian. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang mendapatkan ilmu langsung dari para sahabat. Sedangkan kamu, dari mana kamu mendapatkan ilmu? Adapun Abu Hanifah sezaman dengan mereka, sehingga pantas mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, kami pun laki-laki. Wa sara alaihi Malik ibn Anas, dan prinsip ini juga diikuti oleh Malik ibn Anas, yakni Imam Malik rahimahullah, al-Asbuhi imamu darul hijrah. Imam Malik, imamnya darul hijrah, imam Madinah dan Imam Masjid Nabawi rahimahullahu taala wa radiyallahu anhu wa ardahu, semoga Allah meridainya. Qala Malik, berkata Imam Malik, wa qad dzakara lahu kitabahu al-Muwatta, dan telah dibicarakan atau sedang disebut-sebut kitab beliau yang berjudul atau yang diberi nama Al-Muwatta, pijakan. Qala fihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawlu as-sahabah wa tabi'ina wa ra'yihim. Kami menulis di dalamnya, kata Imam Malik, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam muwatta itu isinya hadis Rasul, ucapan sahabat dan ucapan tabi'in dan pendapat-pendapat mereka. Wa katakallamtu bi ra'yi 'ala al-ijtihad, dan aku telah berbicara dengan ijtihadku, dengan pendapatku. Wa 'ala ma adraktu 'alayhi ahlul 'ilmi bi buldanina, dan apa yang kami dapati dari para ulama di negeri kami. Walam akhruj an jumlatihim ila ghairih, dan kami tidak keluar dari lingkup mereka. Perhatikan ucapan Imam Malik. Dan Al-Muwatta terdapat di dalamnya hadis-hadis Nabi, kemudian ucapan-ucapan para sahabat, ucapan-ucapan para tabi'in. Kemudian dia berkata, dan aku kadang berijtihad, kadang berpendapat, kadang aku berupaya untuk mencari yang rajih, aku mencari pendapat-pendapat para ulama. Ma adraktu alaihi ahlul ilmi fi buldanina, dan kami mendapati pula, mengambil pula dari pendapat-pendapat para ulama kami di negeri kami. Walam akhruj ila ghairihim, tapi aku tidak keluar dari mereka. Berarti ijtihadnya ijtihad memilih mana yang rajih dari ucapan-ucapan mereka. Tidak keluar dari ucapan mereka. Perhatikan, ini prinsip. Sebab apa yang keluar dari ucapan mereka, itu laisa bi'ilm, itu bukan ilmu. Sehingga kalau ada beberapa sahabat berbeda pendapat, maka kita berijtihadnya adalah mencari mana yang rajih. Apakah pendapat Abu Bakar As-Siddiq, atau pendapatnya Umar bin Khattab, atau pendapatnya para sahabat yang lain? Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Ibn Abbas. Sampai Ibn Abbas menantangnya dan menyatakan, sungguh demi Allah, aku siap bermubahalah dalam masalah ini. Berarti ada perselisihan di antara mereka, di antara para sahabat. Maka ijtihadnya Imam Malik, aku tidak keluar dari mereka. Pendapat-pendapat yang ada di sahabat, pendapat-pendapat yang ada di tabi'in, maka kami tidak keluar dari sana. Berijtihad memang, mencari mana yang rajih, tetapi tidak nyeleneh mengambil pendapat yang lain daripada yang lain. Tidak begitu. Maka kalau sudah dia keluar min jumlatihim, dari jumlah mereka, berarti keluar dari ilmu kepada sesuatu yang bukan ilmu. Misalnya Umar berpendapat A, Abu Bakar atau Ibnu Abbas berpendapat B. Kemudian kamu berkata, ah, kalau saya enggak cocok dua-duanya, saya berpendapat dengan pendapat C. Berarti keluar dari pemahaman para sahabat. Ini yang nyeleneh. Ini yang sok pintar. Walaysa bi ilm. Dan itu bukan ilmu. Itu adalah ra'yu. Itu adalah pendapat kosong yang tidak berdasarkan dengan dalil. Karena ilmu tidak keluar dari mereka. Ilmu tidak keluar dari murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah Ad-Nu'man, dan juga pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Wa sabil iltazamahu Syafi'i. Dan ini pun jalan yang iltazamahu Syafi'i. Jalan yang dipegang pula oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa radiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridainya. Berkata Syafi'i rahimahullah, al-ilmu tabaqat. Yang namanya ilmu tabaqat, bertingkat-tingkat. Al-ula, yang pertama, kitabun wa sunnah, atau al-kitab wa sunnah idha sabatat sunnah. Tingkat pertama, Al-Quran dan sunnah, kalau sunnahnya sabit, yani sunnah yang sahihah, yang riwayatnya sahih. Thumma thaniyah, kemudian yang kedua, al-ijma'u fima laysa fihi kitabun wala sunnah. Yang kedua, ijma' kesepakatan mereka. Kesepakatan mereka yang tidak ada dalam Quran dalam sunnah, tapi mereka sepakat, itu pun ilmu. Tingkatan kedua. Wa thalithah, yang ketiga, an yaqul ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala na'lam lahu mukhalifan minhum. Yang ketiga, ucapan para sahabat, walaupun tidak ijma, tapi ucapan para sahabat-sahabat Nabi SAW, yang la na'lam lahu mukhalifan minhum, yang kami tidak mendapati seorang pun yang menyelisihinya. Maka itu ilmu peringkat ketiga. Warabi'ah, yang keempat, ikhtilafu ashabin Nabi SAW wa radiyya anhum. Yang keempat adalah perselisihan para sahabat, perbedaan pendapat para sahabat, maka itu pun ilmu peringkat keempat. Tentunya karena perselisihan, maka kita ambil yang rajih dari mereka dan jangan keluar dari mereka, karena itu ilmu. Itu adalah ilmu. Sehingga kita yakin tidak mungkin mereka salah semua. Pasti ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang benar, ada yang salah, karena ijtihad mereka. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada semuanya, para sahabat wa radhiyallahu anhum ajma'in. Peringkat kelima, al-qiyasu ala ba'di hadhihi at-tabaqat. Yang kelima, mengkiaskan dengan peringkat-peringkat tadi. Mengkiaskan dengan peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat. Artinya, kalau ada dalam kitab dan sunnah satu perkara yang mirip dengan perkara yang kamu tanyakan, maka dikiaskan dengan perkara yang mirip tadi. Atau ada yang mirip dalam ucapan para sahabat, maka dikiaskan dengan ucapan para sahabat. Atau ada yang mirip dengan ijma', maka dikiaskan dengan ijma'. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-qiyas ala ba'di hadhihi at-tabaqat, mengkiaskan dengan tabakat-tabakat atau peringkat-peringkat yang sudah disebut. Ini lima. Demikian kata Imam Syafi'i, al-ilmu tabakat. Setelah mengucapkan lima tabakat, lima peringkat, berkata Imam Syafi'i, kaidahnya, wala yusaru ila syai'in ghairil kitabi was sunnah, dan tidak boleh kita menyandarkan kepada apapun selain pada Quran dan sunnah. Wahuma mawujudan, selama keduanya ada. Lihat prinsipnya Imam Syafi'i. Jangan keluar dari kitab wa sunnah, jangan tinggalkan Quran dan sunnah, jangan pakai sandaran apapun kalau Quran ada, sunnah ada, kalau di dalam Al-Quran ada atau dalam sunnah ada. Wahuma mawujudan, kalau kedua-duanya ada. Wa innama yukhadul ilmu minal a'la, innama yukhadul ilmu min a'la, sesungguhnya ilmu itu diambil dari peringkat yang paling tinggi. Berarti tadi disusun lima peringkat, itu disusun dari yang paling tinggi, kemudian di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Dan ilmu diambil minal a'la, kata Imam Syafi'i, dari yang atas dulu. Kalau ada Quran dan sunnah, ada hadis, ada ayat, pegang kuat-kuat. Tapi kalau permasalahannya tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah, baru turun. Apakah ada pada ijma', ijma' para ulama dari kalangan salafus salih, ijma' para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, turun lagi ke bawah. Apakah ada ucapan para sahabat? Ucapan para sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya? Kalau ada, ambil. Wabihi wa ni'mah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, turun lagi ke bawah. Barangkali ada perselisihan para sahabat. Cari di mana ucapan-ucapan mereka, mana yang pro, mana yang kontra, mana yang pendapatnya pendukung, mana yang tidak mendukung, dan kemudian cari yang rajih dengan ijtihad, dengan ilm. Bagaimana caranya? Mana yang aqrab ila sunnah, mana yang lebih dekat pada sunnah, mana yang lebih dekat kepada dalil. Kalau enggak ada juga ucapan para sahabat yang berselisih pun enggak ada, maka qiyas ala ba'di hadhihi at-tabaqat, maka dikiaskan dengan peringkat-peringkat yang di atas. Berarti tidak lagi nyari yang langsung persis sama masalahnya dengan yang ditanyakan, tapi cari yang mirip. Kalau ada yang mirip dalam Quran, kiaskan dengan itu. Atau ada yang mirip dalam ijma, kiaskan dengan itu. Atau kalau tidak ada, adanya mirip dengan ucapan para sahabat, kiaskan dengan itu. Al-qiyas. Innama yusara yukhadul ilmu min a'la. Sesungguhnya ilmu itu diambil dari atas. Berurutan dari atas, kalau enggak ada baru turun, baru turun, baru turun. Demikian prinsip Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa nahju Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, dan ini pun jalan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad Al-Hanbali rahimahullahu taala. Berarti sudah disebut semua. Imam-imam, termasuk imam-imam yang walaupun madhabnya tidak terkenal sebagai madhab khusus, tetapi beliau tidak kalah keilmuannya dengan para ulama seperti Imam Al-Auza'i, apalagi Imam Az-Zuhri yang dikatakan Imamul A'imma fi zamanih, imamnya para imam di zamannya. Alhamdulillah semuanya berpendapat sama, yang namanya ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Itu yang namanya ilmu. Adapun yang keluar dari itu adalah wasawis syaitan. Saya kok tidak cocok dengan pendapatnya Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Dan saya tidak sependapat dengan pendapatnya Muhajirin, wala Ansar. Dan saya juga tidak sependapat, tidak serak dengan pendapatnya Ibn Abbas ataupun Ibn Mas'ud. Saya tidak sependapat dan saya tidak serak dengan pendapat-pendapat mereka semuanya. Saya itu punya ide sendiri. Saya terbersit ke benak saya. Kayaknya ini paling benar. Bayangkan. Apa namanya ini? Ilmu la laisa bil ilm. Bukan ilmu sama sekali. Itu bisikan syaitan. Bisikan iblis kepada kamu. Atau bisikan anak buah iblis yang membisikkan kepada kamu satu kesesatan. Kenapa? Karena kalau apa yang kamu pikirkan baik, pasti sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa pasti? Karena ketika Rasulullah SAW menyatakan dengan ayat yang turun ketika itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian amal kalian, agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, kata Allah, ini sudah sempurna agama dan sudah diterapkan seluruhnya secara praktek. Sehingga kalau ada sesuatu kebaikan tapi belum dikerjakan oleh mereka, berarti itu bukan kebaikan. Kamu sendiri yang menganggap itu kebaikan dengan hawa nafsumu, dengan perasaanmu, dengan pikiranmu, yang ternyata itu wasawis asyayatin. Imam Ahmad rahimahullah juga berpendapat seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah. Qala rahimahullah, idza kana fil mas'alati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith lam na'khudh fiha biqauli ahadin. Kalau masalahnya ada hadis dari Nabi, maka kami tidak mengambil dari ucapan siapapun kalau sudah ada hadis. Minas sahaba wala man ba'dahum khilafuh. Kita tidak mengambil pendapat sahabat ataupun tabi'in ataupun siapapun yang setelah mereka yang menyelisih hadis. Lihat, sama kan dengan Imam Syafi'i. Kenapa kita katakan sama? Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau ada Quran dan Sunnah, jangan turun ke bawah. Innama yukhadul ilmu min a'la. Sesungguhnya diambil ilmu dari atas dulu, dari Quran dan Sunnah. Kalau ada, selesai. Tidak menengok yang di bawah-bawahnya. Maka kalau ada qala Rasulullah SAW fi hadisin sahih, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wa ashabul masanid, wadih wuduha syams, bersinar terang seperti matahari, maka jangan kau tinggalkan karena ucapan siapapun. Tidak karena ucapan Abu Bakar, tidak karena ucapan Umar, tidak karena ucapan siapapun. Karena hadis di atas semua ucapan para sahabat, apalagi ucapan para tabi'in, apalagi ucapan yang setelahnya. Qanifidina a'azakumullah, sebagaimana ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Aqulu qala Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan qala Rasulullah. Apakah kalian berkata qala Abu Bakar, qala Umar? Apakah kalian membantah aku dengan ucapan Abu Bakar wa Umar, padahal aku berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanifidina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maknanya adalah Ibn Abbas khawatir akan turun azab. Aksha an tanazzala alaikum hijarat minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr, qala Umar. Qala Ibn A'azakumullah, prinsipnya Ibn Abbas ini, prinsipnya para sahabat. Prinsipnya para sahabat ini, prinsipnya para imam-imam madhab, prinsipnya Imam Ahmad, inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, idza kana fil mas'alati 'anil nabiy hadis, kalau pada masalah itu ada hadis dari Nabi, lam na'khud fiha biqauli ahadin, maka kita tidak mengambil ucapan siapapun yang menyelisih hadis. Wa idza kana fil mas'alati, kalau ternyata pada masalah itu tidak ada pada sunnah, tapi ada pada ucapan para sahabat. An ashabi Rasulullah SAW qaulun mukhtalaf, ada dari para sahabat ucapan yang diperselisihkan. Bagaimana? Jadi para sahabat ada berbicara, tapi berbeda pendapat mereka. Nakhtaru min aqawilihim, maka kami akan memilih mana yang rajih dari ucapan-ucapan para sahabat itu. Walam nakhruj an aqawilihim, dan kami tidak keluar dari ucapan mereka. Ucapan siapa ini? Imam Ahmad. Sama ucapannya dengan ucapan Imam Malik tadi. Nakhtar, kami pilih. Walam akhruj an jumlatihim, kami enggak keluar dari mereka semuanya. Enggak keluar dari pendapat para sahabat. Yani tidak berpendapat dengan pendapat yang nyeleneh. Kalau di antara para sahabat ada dua pendapat, tidak memilih pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat punya tiga pendapat, tidak mencari pendapat yang keempat. Pilih di antara tiga itu. Paham? Karena itulah ilmu. Tidak akan keluar dari mereka. Ternyata Imam Ahmad pun berkata sama, lam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairi, kami tidak keluar ke ucapan siapapun, tapi kami pilih di antara pendapat-pendapat para sahabat yang berselisih tadi, mana yang akrab ila sunnah, mana yang rajih. Wa idza lam yakun fiha 'anil nabiy wala 'anil sahabah, kalau ternyata tidak ada hadis dari Nabi dan tidak ada pula pendapat-pendapat para sahabat, nakhtaru min aqwali tabi'in, kami memilih dari ucapan-ucapan para tabi'in rahimahumullahu ajma'in. Lihat prinsip-prinsip mereka, para imam-imam madhab semuanya berpendapat sama, yang namanya ilmu maqalallahu wa qalar rasul, yang namanya ilmu adalah Quran wa sunnah. dan kemudian ijma' para sahabat, dan kemudian ucapan-ucapan mereka, atau ucapan-ucapan mereka yang berselisih di antara mereka, dan kemudian ucapan para tabi'in yang merupakan murid-murid langsung dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.